Markus bab 14. Are Paskah ben perayaan roti seta eraki la kurang duare. Mam imam kepala ben ru guru agama nyare jalan bermacarana setromi ke Isa. Tape seta etema oreng ben berema sematiana. Tape tak ekeneng jalan lagi ebek tuna perayaan. Cak nah reng oreng jeria. Degi pas beridu. Esetong are Isa bede ebetania. Ebeng kona Simon setau andi penyakit kole buduk. Ebek to jeria bede oreng bebini kasorang nyantir ka Isa. Bebini jeria ngebe putol dari marmer ai seminyak room selarang. Seeka kebay dari mok ramok seroom. Tepanah Isa ada bebini jeria mabela putola. Minyak na lacu eseramaki kaserana Isa. Reng oreng se bede eja dia, bede se pada wekel, sarta pada saling ngocak. Apa gunanan minyak jeruai bang buang? Minyak jeria e kening cuar lebih dari telur ratus pese salaka. Pesena kening beki kareng miskin. Reng oreng jeria kikir ka bebini kele. Tape, Isa ada bu. Lati nera paneng. Arapa? Bek nama masa sa bebini ria. Orang ria ngelakoni bareng sebagus kasengkok. Orang miskin, selanjutnya beda yantarana bakna. Ben bila bayi, mon bakna akarep, bakna bisa nolong reng orang jeria. Tapi sengkok tak selanjutnya apolong ben bakna. Bebini ria ngelakoni bareng, seekening lakoni abakna. Sengkok eserami menyaro om, eparan tak ada sebelumnya sengkok eko puragi. Papar caja ya. Esa anterutunya, edi ma'abai kabar bagus dari Allah, e bertaki orang. Lelakon apa bini ria, bekal e cerita agia kia, minangka peringatan ke abekna. Sa'la najaria Yudas Iskariot, salah setong dari murete Isa sedubles orang jerua, entar kemam imam kepala, maksote akia natena Isa kareng orang jeria. Reng orang jeria cek perake, ngiding ocakna Yudas, serta acenci abri apese ka Yudas jeria. Teti, Yudas laju mulai nyare kesempatan seakayanate ka Isa seepasra akia kamam imam kepala jeria. Eare parmulaan e dalam perayaan roti seta araki. Tepak bektona orang nyampeli dumpe paskah. Ren murete Isa atanya. Sda akia eka ama dedeeran paskah napan jenengan. Isa laju makon murete kadua debuna. Kasa entar ke kota. Edisa. Bekna bekal tetemu ben orang lelake, sehingga bekendi aisyaing. Torok buntek orang jeria, kabengko semasa orang jeria. Bekna pas ngocak kasih andik bengko. Cepon guru, eka ima guru sarang red maurede seada ere, dada eren paskah. Orang jeria tanto lacu no duagi kabekna. Kenengan selebar e bagian atas. Kenengan jeria layator, genak ben peka akasa. Peranta kebi jedia, kanggu sengkok ben bekna. Moret seka dua jeria mangkat ke kota. Eja dia, seka dua jeria nemu akan tak apa sela ede buaki Isa kapi. Seka dua jeria lacu marantah dede eren paskah. Eba je malam, Isa rabu kaja dia asareng ben morete sedubles oreng. Tepakna pada ade Isa ade bu. Edi ngaki, ia antarana bekna sesetiari yang akan abereng ben sengkok, bede setong sebekal akhirnya tena sengkok. Ngiding debuna Isa jeria, red murete pada tekerjet, laju pada atanya ate gente. Tanto epon se maksud panjenengan beni abdina. Tengki. Debuna Isa. Orang jeria, salah setong yang terana bekna sedubelas ria. Sengakan sepereng bik sengkok. Pajet potrane manosa, bekal sete. Akan ta sele sebut lagi dalam Alkitab. Tapi celaka ongku orang sakianati potran manusia jeria. Lebih becek jek sakenga orang jeria tak lahir lagi sekali. Tepak nas selain padengakan, Isa modut roti laju adua asokor ke Allah. Rotina pas etok-ketok bi astana. Laju eparang lagi karet morete sambi adebu. Mara kala pas kakan. Arya tang beden. Sa'alana jeria, Isa laju modut pialana anggur. Pas adua asokor ke Allah, serta merengaki piala jeria karet morete. Red morete jeria pada nginom anggur jeria. Sa'lana jeria, Isa adebu. Arya tang dere, sengsahaki perjanjian Allah. Dere sepang locor kangki orang sabenyakna. Papar caja ya. Sengkok tak kira nginom anggur ya pole. sampai bektona sengkok ngenom anggur seanyar, abereng ben bekna, edunya nerama seanyar. Samari najaria, Isa ben red morete anyanyi, amol jaki Allah. Sa'alana laju pada mangkat kakumo jaitun. Isa pas ada bu pole karet morete. Bekna bekal pada buru atinaki sengkok. Sabab edalem Alkitab esebutaki, Allah bekal matayana sengowan. Ben badumbana bekal asalabutena. Tapi sa'alana sengkok epaudik pole. Sengkok aja ngadek nebekna ke Galilea. Punten! Cakna atora Petrus. Senajan selain ating kelakipan tenengan, abtina punten, tak kira. Debuna Isa ka Petrus. Kaenga eyo, malam riagia. Sabeluna aja makongkok dukale. Bekna latolo kale mongkere sengkok. Petrus nyaut epa terang. Senare abtina kutu mate asareng pantenengan. Abtina tak kira ngocak tak kenal ka pantenengan. Benret morete selain ngocak kan tajer ya kia. Isa benret morete napak kaget semani. Isa lacu adebu karet morete jeria. Bekna toju edinak gelu. Sabetara sengko entara adua. Isa lacu ngajak Petrus, Yakubus ben Yahya. Pangkeliana mulai arasa sompek tor ngalengsang. Tang ate cek sompek ke. Cakna debuna karet morete seketelo gele. Sampai rasana akan tase mati ya. Bek naneng edinak gelu ya. Bena kejeke. Isa masuk ke deleman sakoni. Lacu asojut katana sambi adua. Edelem duakna salerana nyoon ka ala sopajemon eparengaki cek sampai epenakung kesangsaraan ruah. Rama. Rama kaula. Cakna penyoona. Tada barang semohal mauku kecunan telum. Lama takia tetelum dari kesengsaraan kak dinta. Namung cak noroti karab ati telum. Katipun apa cak ipon kesokan kecunan telum. Sa'alana jaria Isa abeli. Red morete etemu pada tedung. Isa ada buka Petrus. Simon, bakna tedung ya? Tak bisa ya bakna kejaga sejembleka. Isa laju adebu karet morete. Marah kejaga. Ben adu'a. Mi oleh bakna tak ikening coba. Pacet rona bakna ndak ngelakoni bareng sebender. Tapi bakna tak sangkup. Sabab tabiat temanosar ya tak kuat. Isa nyingla pole dari jadia. Pas adu'a ngangku cak-ocak sepade. Ben sejeng adeun. Samarena pas abeli pole kakenengana red morete. Ben red morete jeria etemo tedung pole. Sebab cek ngantok ke. Reng oreng jeria tak tau kotumator beremaka Isa. Ebekto abeli katelo kaliana. Isa adebu karet morete. Bakna ki tedung ben istirahat ya. Lah cukup. Setialah napak bektona. Potran manusia kote pasraki kareng oreng jetusa. Marah jaga. Marah aja len. Arwah. Orang siakan hati sengkok lah datang. Tepakna Isa ki abu debu. Pas datang Yudas. Ia arya salah setong dari morete. Yudas etorok buntek orang sebenyakna. Sepadengi bepedang. Bentong pentong. Reng orang jirai iotos mam imam kepala. Ru guru agama. Ben pin pamipin Yahudi. Seahyana jiria labri tante kareng orang sesabenyak na gele. Ocak na. Orang sesiombi gaula, geni kau orang ah. Tangkep pas bekta, jaga paleres. Sana panak kajadia, Yudas nyantir ka Isa, lacu mator. Guru. Pas nyom Isa. Reng orang seabereng Yudas nyantir. Isa etangkep pas ekalentong. Tapi salah setong dari reng orang sebeda eja dia. Ngunus pedang lacu mokol tunora imam agung sampai kotong kopenga. Isa lacu adebu kareng orang jeria. Apa sengkok ri orang jahat ya? Mebakna sampai ngebe pedang bentong-pentong semega sengkok. Sabenare sengkok ngacere padelman soce ya dekna bakna. Tapi bibakna sengkok tak pege. Tapi pacet kotu kelakon kantaria. Sopaja kelakon. Apa saya sebut lagi dalam Alkitab? Red morete Isa pada buru. Kuruna etina aki. Beda orang ki de ngode kasorang. Perak ngakui kain linen selember. Seebet betaki kapetena. Orang jeria norok bunte isa. Orang jeria bireng orang si benya epe ke. Tapi orang jeria muka kaina pas buru abengkang. Isa laju ekibe kabung kona imam agung. Eja dia akompol mam imam kepala. Pin pamimpin Yahudi benru kuru agama. Petrus norok bunte isa dari jauna. Masuk kataniana bengkona imam agung. Eja dia Petrus toju maangak petena. Esetina kampuan. Apolong ben para pengawal. Mam imam kepala ben sakapiana mahkema agama. Aeh tiar nyari bukte. Semasalah ah isa. Sopaja bisa ah eyokom mate. Tapi tak nemo. Banyak sakse seepada teng egebaya sakse palsu. Tapi katerangan nareng orang jeria tak pada sesetong ben sesetonga. Saelana jeria pas bedek reng orang semanceng abri kesaksian palsu kantaria. Kau lemireng orang paneka ngocak sa paneka. Sengkok makujura patu leman soce kebaya nama nosaria. Ben saelana oleh teluare sengkok mata kepole sebeni kebaya nama nosa. Tapi keterangan nareng orang jeria tadak secocok ke kia. Sesetong ben sesetonga. Imam agung jeria pas manceng. Iyada nareng orang sebeda eja dia. Pas atanya ka Isa. Apa benar tak nyautinah seyarana kireng orang ria? Tapi Isa mentel. Tak ada bupa apa sakale. Imam agung gele atanya pole. Apa benar ria rato panyalamet potrana Allah semaha kodus? Iya, bener. Cakna debuna Isa. Ben bakna bakal nengaliana potran manusia. Alengki ekangana Allah semoga kebesa. Ben rabu e dalam ondem dari langit. Jadi imam agung pas pit nyepit kalampina sarta ngocak. Samangken pon tak parlo sakse pole. Sampean ampun pada miarsa tebe. Cao cana orang paneka semetena asmana Allah. Samangken pon apa potosna sampean. Reng orang jeria kapi pada motose. Je Isa salah ben kotu yoko mate. Bedereng orang semulai nyopae Isa. Socana etoto bibi rambing serta laju epokole. Barah, tebek. Cak nareng orang jeria. Sapa semukol bena. Wal pengawal rok norok kanta jeria kia. Sebetara Petrus ki beda etanian. Salah setong dari bereng bini na imam agung entar kejadia. Ebek to nangale Petrus maangak betena esetina kampuan. Bebini jeria manteng ka Petrus serta pas ngocak. Sampian ku tak bareng bisa dari Nazaret ka Isa. Tapi Petrus mungkir. Sengko tak tahu bentak ngerti apa maksud tabekna. Cakna Petrus ka berenga imam agung jeria. Petrus lacu nyike kalabeng sakit dengan bengkona imam agung jeria. Ebek to jeria ajem akongko. Bareng sebebini kelek nangale e Petrus pole. Pas ngocak kareng orang sebeda eja dia. Orang genika pacet salah seton dari reng orang si abareng Isa. Tapi Petrus mungkir pole. Tak abit dari jaria, reng orang sebeda eja dia ngocak pole ka Petrus. Bekna tak bisa mungkir pole. Bekna pacet salah seton dari red morita Isa ruah. Sabab bekna orang Galilea. Petrus pas asope soan sambil ngocak. Kau lah tak kenal ke orang yang seka maksud bik sampian kenika. Ebek to jeria kia, ajem akongko kaduga liana. Ben Petrus lacu enga apa seede buaki Isa ka abekna. Sabeluna ajem akongko dukale, beknela telok kaleh mongkere singko. Teti, Petrus lacu nangis kutser kuden.